Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada pembahasan yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babus istiqbalil qiblati, bab yang berkaitan dengan syarat, salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya seorang yang menunaikan salatnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dan telah kita bacakan hadis pertama dari bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat nafilah, salat sunnah. Makna yusabbih telah kita jelaskan maknanya adalah beliau mengerjakan salat sunnah, ala zahir, ala dhahri rahilatihi, di atas tunggangan beliau, di atas keledai ataukah unta yang beliau miliki. Karena kejadian ini bukan hanya sekali, jadi pernah Nabi alaihi salatu wassalam salat di atas tunggangan-tunggangan tersebut, haitsu kana wajhuhu, kemanapun tunggangan tersebut mengarah walaupun menyelisihi arah kiblat yang sebenarnya. Yumi ubi ra'sihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk dan sujud dengan memberikan isyarah menggunakan kepala beliau ketika rukuk dan ketika sujud. Yang kemarin telah kita jelaskan posisi rukuknya beliau merundukkan kepala sedikit lebih ke atas daripada posisi ketika sujud. Maka ketika sujud lebih dikebawahkan lagi rundukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk melengkapi faedah dari hadis ini, insyaallah taala kita akan membawakan khilaf, perselisihan, silang pendapat yang ada di tengah para fuqaha yang berkaitan hukum ke arah mana seorang yang mengerjakan salat sunnah. Sekali lagi, sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib merupakan syarat mutlak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sholat sunnah dari hadis Abdullah ibn Umar ini, kita mendapatkan sebuah faedah penting. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sholat dalam keadaan tidak mengarah ke arah kiblat. Maka apa hukumnya ketika seorang mengerjakan sholat sunnah, terlebih ketika berada di atas tunggangannya atau di zaman kita sekarang mungkin di atas kendaraannya, mobil, pesawat dan yang seterusnya, tanpa dia menghadap ke arah kiblat. Qaulan, dua pendapat yang ada di sisi ahlul ilm yang akan kita bahas insyaallah dan kita paparkan pada malam hari ini biidznillahi taala. Al-Katib, siap-siap. Hayyakumullah ayyuhat talaba ayyuhal aulad. Allah yubarik fikum, nafa'allahu bikum. Qulu amin. Ja'alakum Allahu barran liwalidaikum. Antum semangat. Iya. Terakhir ya insyaallah ya. Imran. Ijlis ya Imran. Hah. Terakhir insyaallah. Jelis. Khuzan terakhir ya. Jelis. Ya jelis. Kalau sampai terulang 3 kali ada yang berdiri di majelis ana khususnya, kan ada yang sempat 2 kali. Kalau sampai 3, dia enggak bisa duduk kecuali store hadis, nama sahabah dan nama perawinya, atau paling tidaknya menebak apa hadis yang anda sampaikan, dia tebak siapa sahabahnya, siapa perawinya. Hati-hati. Persiapan hari Senin Selasa Ustazuna Ustaz Abu Ahmad, Rabu antum persiapan, hari Kamis persiapan, setelahnya pun persiapan. Hayyakumullah wa bayyakum. Walhasil intinya yang kita inginkan ayuhat talabah, Allah ibarik fikum, adalah antum tepat waktu dalam mengerjakan salatul maktubah al-mafrudah. Karena antum gak ada kesibukan kecuali talabul ilmi, gak ada kesibukan di luar, gak ada syari ma'isya, gak ada ngurus keluarga, gak ada ngurusi istri yang sedang ngidam, dan yang seterusnya. Murtah kalian, walhamdulillah. Kegiatan cuma makan, belajar, menghafal, tidur, istirahat, begitu terus. Nikmat. Nanti kalau kalian sudah mendapati masanya, kalian sulit mendapatkan waktu kosong, waktu senggang, maka kalian akan menyesal. Kenapa dulu, kenapa, kenapa. Sudah penyesalan tidak ada artinya. Baik. Falitafaddal al-katib. Kita akan bahas hukum menghadap ke arah kiblat bagi seorang yang sholat di atas kendaraannya. Qaulul awwal. Al-qaulu al-awwal. Yajibu istiqbalu al-qiblat. Wahuwa qaulu Ahmad. وأبو ثور دليلnya di sini di hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سافر إذا سافر سافر فأراد أن يتطوع فأراد أن يتطوع استقبل istiqbala binaqatihi binaqatihi al-qiblata fakabbar lanjut itu fakabbar fakabbar fakabbara thumma shalla حيث كان وجهه حيث كان وجهه وركابه وركابه titik tanda petiknya dibuka tutup ayo hadis Anas juga anna Rasulullah kasih القول الثاني لا يجب ذلك لا يجب ذلك بل يستحب بل يستحب وهو مذهب الجمهور Al-Jumhur antum buka kurung Malik, buka kurung Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Syafi'inya dikasih alif lam, komanya diganti waw. Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Wa Abu Hanifah. Dalilnya di hadis Ibn Umar. Fil bab. Baik, ikhwati fillah yarakumullah. Ada dua pendapat dalam permasalahan ini. Jadi inti permasalahannya adalah ketika kita sholat, ketika safar dalam kondisi kita akan mengerjakan sholat sunnah, kan bisa safar menuju Balikpapan di waktu duha, maka kita bisa mengerjakan sholat duha di kendaraan daripada enggak ada faedah. Daripada tidak ada faedah atau lakukan di dalam kendaraan di dalam mobil atau yang semisalnya, maka kita ingin mengerjakan sholat sunnah duha. Sholat sunnah mutlak, anggaplah di mobil. Ini bagi para penumpang. Kalau untuk yang menyetir mungkin dikecualikan. Tapi kalau mereka mau menjaga sholat, ya sama. Kalau mampu, mungkin mereka nanti jalan kembali kapan sama Rinda sudah. Ya. Maka apakah harus dia menghadap ke arah kiblat? Dua pendapat di kalangan para al-Bukhah. Pendapat yang pertama datang dari pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Dua-duanya faqihun alimun kabirun. Imam Ahmad ma'ruf yang membawa mazhab Al-Hambali yang dimayoritasi atau diamalkan mayoritasnya oleh masyarakat penduduk Arab Saudi. Dan yang kedua pendapat Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini salah seorang faqih yang berasal dari kota Baghdad. Beliau teman karibnya Imam Mujahid. Imam Abu Dawud Ibrahim. Pendapat mereka berdua yajib istiqbal al-qiblah, diharuskan, diwajibkan untuk seorang yang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya, wajib bagi dia menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Terima kasih atau terima Abu Dawud berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wassalam idza safar, apabila beliau mengerjakan safar, melakukan sebuah perjalanan jauh, entah menuju dari Madinah menuju ke Mekah, dari Mekah menuju Tabuk atau menuju Yarmuk, dan yang misalnya dari safar-safar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza safar, apabila beliau mengerjakan safar, fa arada an yatawadda, dan beliau ingin untuk bertawudhu, melakukan sholat sunnah. Apa yang boleh dikerjakan? Di sini menunjukkan pada yang pertama sebelum kita masuk inti permasalahan, fa'arada. Apabila beliau menginginkan, artinya di sini bukan sholat wajib. Ini khusus pembahasan pada sholat sunnah, sholatun nafilah. Karena kalau pada sholat wajib syarat mutlak, seperti yang telah disebutkan tadi, syarat mutlak seorang muslim, seorang muslim harus menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Tapi ini pada sholat sunnah. Apa dalilnya? Fa'arada. Beliau ingin mengerjakan sholat sunnah. Ayat bawah ini syahadat yang kedua. Apa yang beliau lakukan? Istiqbala bina al-kiblat. beliau arahkan nafasnya, nafas itu unta yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk tunggangan beliau, karena namanya juga berda yaitu unta. Ketika kita menggunakan unta, beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini mengerjakan salat sunnah, beliau akan menghadapkan, mengarahkan nafasnya beliau, unta beliau ke arah kita. Ini yang menjadikan dalil dari mengarah ke arah kiblat. Jadi misalkan kita anggap yang namanya kiblat itu mengarah ke arah barat, maka Nabi SAW sedang menuju ke arah timur, maka tunggangannya tersebut, kotanya tersebut diarahkan ke arah barat sebentar hanya untuk takbiratul ihram. Allah, setelah itu kembali lagi, kemudian apa yang beliau lakukan? Bacaan barat kabar di sini adalah takbiratul ihram, bacaan barat itu takdir. Maksudnya takbir di sini adalah takbirah al-ihram. Tumma sholat al-aidu karena wajibu wa ijabu. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dengan mengerjakan sholat sunnah tersebut kemanapun arah perikap beliau, kemanapun arah tunggangan beliau. Jadi kalau kita anggap tadi beliau mengarah ke timur, ya sudah ke timur terus. Tapi ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram pertama kali, beliau mengarah-arah ke timur, mengarahkan wajah beliau beserta dengan tunggangannya ke arah kiblat. Ini hadis yang dipegang kuat oleh Al-Imam Ahmad wal Imam Abu Dawud. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah. Tambahin sedikit, Sof. Rawi Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah di dalam As-Sunan. Rawi Abu Dawud yang dibawa Bukhari Muslim. Rawi Abu Dawud. Di bawah Bukhari Muslim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang pertama yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Daud diriwayatkan oleh Imam Daud di dalam Sunan. Ini selesai kita dalam pembahasan pendapat yang pertama, pendapat para fuqaha yang pertama yang mengatakan wajib. Kalau wajib berarti ketika seorang mengarahkan mobilnya, kendaraannya, busnya atau yang semisalnya, dia menunggangi atau menaiki sebuah bus dari Samarinda menuju Balikpapan, dia ingin sholat duha, atau mungkin ketika di pertengahan malam dia safar, dia ingin qiyamul lail atau ingin sholat witir. Ketika bus itu tidak mengarah ke arah kiblat dan posisi badannya tetap di atas tempat duduknya, dia tidak mengarah sebentar ke arah kiblatnya, maka sholat dia tidak sah. Ini konsekuensi dari pendapat yang pertama. Wajib menghadap ke arah kiblat ketika takbiratu al-ihram. Kalau posisi bis kan gak mungkin dimerengkan, berarti orangnya yang di dalam kursi bis tersebut dia arahkan sebentar ke arah kiblat, badannya diposisikan seperti ini, setelah itu kembali ke tempat duduk asalnya. Itu kalau mengikuti pendapat yang pertama. Kalau dari awal sudah seperti ini, tidak mengarah ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Pendapat al-imam Ahmad. Kita lihat pendapat yang kedua yang datang dari pendapat jumhur al-fuqaha. Jumhur al-fuqaha menyelisih Imam Ahmad wa Imam Abu Dawud. Apa pendapat yang kedua? La yajib dzalika wa la yusahab. Tidak diwajibkan hadap ke arah kiblat, bahkan hukumnya hanya sekedar mustahab, disunnahkan. Jadi tidak wajib, disunnahkan. Yustahab. Kalau dilakukan alhamdulillah. Kalau pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau dilakukan pendapat yang pertama itu yang afdhal, itu yang lebih utama. Tapi kalau dia tidak mengerjakan, tidak ada masalah, tetap sah sholatnya. Itu pendapat Al-Imam Ibn Baz alaihi rahmatullah. La yajib dzalika wa la yustahab. Disunnahkan ketika seorang mengerjakan sholat Nabi, sholat sunnah, menghadapkan posisi badannya atau tunggangannya, kendaraannya kalau memungkinkan ke arah kiblat. Sudah, disunnahkan. Ini pendapat yang dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim yang ada di hadapan kita, yang sedang kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis Ibnu Umar yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat sunnah, salat nafilah. Nafilah ala dhahri rahilatihi, di atas tunggangan beliau. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di atas kendaraan yang kita miliki, di atas bus, di atas mobil dan yang semisalnya. Maka itu sama dengan hukum Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat sunnah di atas tunggangan beliau alaihi salatu wassalam. Haitsu kana wajhuhu, itu syahidnya. Haitsu kana wajhuhu, kemanapun arah dari tunggangan tersebut, kemanapun arah dari onta beliau, terserah mau arahnya ke barat, ke arah arahnya ke timur, arahnya ke utara, arahnya ke selatan, enggak harus ke arah barat kalau kita anggap barat itu adalah kiblat. Maka ketika onta beliau alaihi salatu wassalam ke arah timur, maka terus ke arah timur terus, tidak mengarahkan ke arah barat untuk sekedar takbiratul ihram seperti pendapat yang pertama. Kalau dilihat dari dua pendapat ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, seakan-akan bertolak belakang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan ketika beliau salat sunnah pada saat safar diarahkan dulu ke arah kiblat. Tapi kata Ibnu Umar, tidak, Nabi alaihi salatu wasallam terus tidak mengarahkan tunggangannya ke arah kiblat. Bagaimana menggabungkan antara dua hadis ini yang seakan-akan bertentangan? Dijelaskan oleh para al-fuqaha bahwasanya yang pertama, cara menjamaknya, cara menggabungkan dua hadis yang pertama sebelum kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama kita melihat dulu hadis mana yang lebih sahih, karena hadis itu kan bertingkat-tingkat. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, hadis yang sahih dan hadis yang hasan pun terbagi-bagi. Ada hadis yang sahih li dzatihi, ada hadis yang sahih li ghairihi, ada hadis yang hasan li dzatihi, ada hadis yang hasan li ghairihi, masing-masing. Intinya di keadaan para ruwat ar-rijal, periwayatan hadis-hadis ini, sanadnya dipelajari satu persatu. Ternyata kita melihat periwayatan hadis yang pertama datang dari Al-Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah di dalam As-Sunan. Adapun hadis yang kedua datang dari periwayatan Al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim. Maka dari kasat mata secara zahir yang kita lihat, maka hadis yang kedualah yang lebih sahih. Kenapa? Periwayatan Bukhari dan periwayatan Imam Muslim itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan periwayatan a'immah yang lainnya, dibandingkan riwayat Imam Nasa'i, dibandingkan riwayat Imam Abu Daud, dibandingkan riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan kutubus sunnah yang lainnya, Musnad Imam Ahmad mungkin, Ad-Darimi dan yang lainnya. Karena Bukhari Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Disebutkan alasannya oleh para muhaddisin, kenapa? Karena Imam Bukhari wa Imam Muslim memiliki syarat yang paling ketat. Sangat ketat persyaratan yang mereka miliki. Tidak sembarangan ada hadis yang datang ke beliau langsung ditulis di Bukhari. Ada yang hadis yang datang kepada beliau langsung ditulis di Imam Muslim. Tidak, dipelajari dulu oleh Bukhari wa Muslim. Oleh karenanya Bukhari Muslim adalah dua kitab as-sihah, dua kitab yang berisi hadis-hadis sahih. Sementara kalau kita mau menelaah lebih dalam, mempelajari lebih dalam, ada beberapa hadis-hadis yang dhaif ternukil di dalam Sunan Abi Daud. Sementara dalam Bukhari dan Muslim tidak ada hadis-hadis yang dhaif. Ini dari kasat mata secara zahir. Hadis yang kedua lebih sahih. Kemudian sekarang kita masuk kepada inti pembahasan, bagaimana kita menjamak, menggabungkan antara dua hadis, dua keadaan yang seakan-akan bertentangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah safar disaksikan oleh Anas bin Malik, tapi diarahkan dulu ke arah kiblat. Wajahnya beliau, tunggangannya beliau, tapi kata Ibnu Umar tidak. Nabi alaihi salatu wasallam safar terus tanpa mengarahkan tunggangannya ke arah kiblat. Cara menjamaknya kata para fuqaha adalah kita lihat apakah semua alaihi salatu wasallam menunjukkan hal yang wajib. Ini pertanyaannya dan pertanyaan ini harus dijawab. Apakah semua fi'lun Nabi alaihi salatu wasallam yang dilakukan, perbuatan Nabi dalam hadis Anas yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mengarahkan tunggangannya, wajahnya beliau ke arah kiblat. Apakah perbuatan ini wajib ataukah tidak? Ternyata yang menjawab pertanyaan ini adalah para usuliyun, karena memang bidangnya mereka, fannya mereka. Karena mereka yang membagi-bagi apa itu perbuatan Nabi, apa itu satu kewajiban, apa itu satu sunnah, semuanya dibahas di dalam ilmu usul. Maka ulama al-usuliyun yang menjawab pertanyaan ini, kata mereka, fi'lul mujarrad la yufidul wujub. Ini pembahasan mereka para al-usuliyun. Fi'lul mujarrad, sekedar perlakuan, perbuatan, amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW, la yufidul wujub, tidak memberikan faedah kepada kita, tidak menunjukkan hal yang wajib. Sekali lagi kaidahnya, fi'lul mujarrad la yufidul wujub, perbuatan-perbuatan Nabi, amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi tidak menunjukkan satu kewajiban. Contoh kecil, beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan sholat duha. Beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan qiyamul lail. Beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan puasa Sya'ban. Puasa Ramadhan, puasa Sya'ban, kemudian Muharram, Asyura, Tasu'a di bulan Dzulhijjah, ini dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah perbuatan-perbuatan beliau ini, amalan-amalan beliau, beliau mengerjakan puasa Asyura, beliau mengerjakan puasa Tasu'a, 10 Muharram, 9 Dzulhijjah. Beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan salat duha. Beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan qiyamul lail. Apakah perbuatan-perbuatan ini menunjukkan itu wajib bagi seorang hamba? Wajib bagi umat Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya tidak. Salat duha tidak wajib. Bagi yang mengerjakan, afdal, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mengerjakan, enggak ada masalah. Itu sunnah. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fi'lul mujarrad, tidak ada unsur amr. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak ada unsur perintah dari beliau alaihi salatu wassalam, berbeda dengan salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat beliau, kemudian beliau iringi salat, praktek salat tersebut dengan ucapan beliau, sallu, salatlah kalian, kama raaitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Ini jelas wajib. Apa yang dipraktekkan oleh beliau di hadapan para sahabat sampai beliau naik ke atas mimbar, begini loh cara rukuk yang benar, begini loh cara sujud yang benar, begini loh cara tasyahud awal yang benar, tasyahud akhir yang benar, dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan yang diiringi setelahnya dengan ucapan sallu kama raaitumuni usolli, perintah dari beliau. Tapi salat duha, adakah beliau mengatakan perintah, ayo kalian kerjakan salat duha setiap hari. Ketika puasa Tasu'a, puasa Asyura, ayo kerjakan puasa Tasu'a setiap hari. Perintah seperti itu tidak ada. Adanya hasungan, anjuran dari beliau. Sementara anjuran tidak menunjukkan kepada kita satu hal yang wajib. Begitu pula apa yang beliau lakukan dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda. Perbuatan yang beliau lakukan ini tidak menunjukkan hal yang wajib, kata para ulama al-usuliyun. Karena beliau mengerjakan hal ini, bukan berarti hadis ini hadis yang dhaif. Tidak, dua-duanya hadis sahih. Satu riwayat Bukhari Muslim, satu riwayat Abu Daud. Dua-duanya sahih. Tidak ada yang kita permasalahkan dalam derajat hadis tersebut. Hanya saja fi'lun nabi, perbuatan nabi di hadis Anas, apakah menunjukkan kewajiban yang seorang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya, di atas mobilnya, harus dia palingkan dulu. Misalkan dia punya kompas ini di dalam mobilnya, atau punya aplikasi handphone yang bisa mendeteksi mana arah kiblat. Kemudian dia palingkan dulu badannya ke arah kiblat, langsung duduk sempurna lagi di kursi penumpangnya. Apakah wajib demikian? Jawabannya tidak wajib. Apa jawabannya? Mustahab. Kalau kamu kerjakan, kalau Anda kerjakan, silahkan. Itu yang utama. Tapi kalau tidak dikerjakan, hadis yang kedua menunjukkan hal itu. Hadis Ibnu Umar menunjukkan hal itu, yang Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengarahkan badan beliau, tidak mengarahkan wajah beliau, tidak mengarahkan tunggangan beliau alaihi salatu wasallam ke arah kiblat terlebih dahulu. Sehingga dengan ini, dengan dua alasan ini, yang pertama hadisnya lebih sahih, dan yang kedua perbuatan Nabi al-Mujarrad sekedar perbuatan tanpa ada perintah, tanpa ada ucapan amr, perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk diikuti, maka tidak menunjukkan satu hal yang wajib, akan tetapi hanya menunjukkan hal yang sunnah. Dikerjakan lebih utama, tidak dikerjakan pun tidak ada masalah. Maka bagi kita yang ingin mengerjakan sholat sunnah di kendaraan, sudah mengerjakan safar di atas pesawat, tidak perlu repot-repot untuk mengarahkan, dicari dulu di mana kiblat, di mana arah Mekah, di mana arah Ka'bah, tidak usah langsung. Di mana duduknya, di kursi berapa, di kursi 1B, di kursi 31A, ya sudah langsung sholat dengan memberikan isyarah ketika rukuk dan sujud pada saat sujud dan rukuknya. Yang mana rukuk lebih sujud lebih rendah daripada isyarah ketika ar-rukuk. Maka kesimpulannya adalah ar-rajih dalam permasalahan ini yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua yang dimiliki oleh jumhur al-ulama wal-fuqaha. Pendapat al-imam Malik, pendapat al-imam Syafi'i, dan pendapat al-imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum min babid du'a alaihim rahmatullah. Baik, kemudian ada yang perlu kita bahas untuk melengkapi faedah lagi dari hadis yang pertama yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan seorang yang mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Telah kita sebutkan ini adalah hal yang diperbolehkan. Sebelum kita masuk ke permasalahan ini, ada yang mau ditanyakan, yang mau diistifsar, tafadhol, dari kalangan thalabah. Mudah-mudahan wadih yang kita tuliskan dan yang dijelaskan. Jika ada pertanyaan, tafadhol secara langsung biar lebih nyaman, atau paling tidaknya mungkin nanti ditulis di secari kertas. Ada? Wadih insyaallah, saleh. Jelas ya? Jelas. Baik. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Seorang yang mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Sudah sepakat para fuqaha, sudah sepakat para ulama, hal ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Dia mampu berdiri, sehat wal afiat, tapi dia ingin mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, diperbolehkan. Hadis yang mereka bawakan adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi, ketika beliau di akhir masa hidupnya, yakni ketika beliau sudah mengalami masa tuanya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi yusalli an-nafilata jalisan, senantiasa mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan jalisan, duduk. Padahal beliau mampu untuk berdiri. Berperang saja di akhir usianya beliau masih bisa, masih mampu. Bukan artinya beliau orang yang sepuh, yang sudah tidak bisa berjalan, kita bayangkan harus memakai tongkat. Tidak, beliau alaihi salatu wassalam, di antara pribadian atau sifat jasmani, ciri-ciri jasmani yang dimiliki oleh beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali, hadis Anas bin Malik, dan dinukilkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau alaihi salatu wassalam memiliki raga yang sangat sehat. Dada beliau bidang, tegap orangnya, atletis kalau bahasa zaman sekarang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan ada pada beliau jasmani dan rohani. Ketika beliau mampu mengerjakan salat sunnah dalam keadaan berdiri. Tapi dinukilkan oleh Aisyah, beliau mengerjakan salat sunnah tersebut dalam keadaan jalisan, duduk. Artinya tidak ada masalah dalam hal ini. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Imran Ibn Husain radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Imran Ibn Husain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah perkara, yaitu yang berkaitan dengan hukum salat sunnah dalam keadaan duduk. Hukum salat sunnah dalam keadaan duduk. Kalau salat wajib sudah jelas. Dalam keadaan duduk dia sholat wajib dan mampu untuk berdiri, tidak sah sholatnya. Karena rukun yang paling utama ketika seorang mengerjakan sholat wajib, sholat al-maktubah, al-faridah, fajar, duhur, asar, maghrib, al-isya, adalah qiyamun, berdiri. Ketika dia mampu berdiri tapi sengaja duduk, tidak sah sholatnya. Kalau uzur, kakinya keseleo, kakinya luka, dan yang seterusnya, maka silahkan duduk, tidak ada masalah. Kita bahas kalau tidak ada uzur, sehat wal afiat. Sholat wajib tidak ada keringanan, dia harus berdiri tegap. Kemudian kata Imran bin Husain ketika bertanya kepada Nabi SAW hukum seorang sholat sunnah dalam keadaan duduk, dijawab oleh beliau SAW, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalau sekiranya dia mengerjakan sholat sunnah dalam kondisi berdiri, afdal, itu yang lebih utama. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man shalla qa'idan, tapi kalau ada yang mau mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang berdiri. Masing-masing memiliki keutamaan. Yang berkorban tetap dalam keadaan berdiri, dia mendapatkan pahala yang full, pahala yang sempurna. Tapi kalau dia ingin beristirahat, ingin santai mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka gak ada masalah. Tapi resiko harus dia tanggung, konsekuensi harus dia dapatkan, yaitu apa? Pahalanya setengah dari orang yang berdiri, tidak sama. Dan bukan celaan kalau dia mau mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, silahkan, dengan resiko pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Wa man shallana na'iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seorang yang mengerjakan salat sunnah boleh diizinkan dalam keadaan berbaring. Man shallana na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Tapi kalau dia dalam keadaan berbaring, maka pahalanya lebih lagi, setengah daripada atau dibandingkan dengan salat yang dalam keadaan duduk. Jadi yang paling sempurna berdiri. Kalau dia letih, dia capek, dia ingin beristirahat duduk, tapi pahalanya setengah dari berdiri. Kalau dia ingin istirahat lagi dalam keadaan berbaring salat sunnahnya, tapi pahala yang dia dapatkan sesuai dengan amalannya, yaitu setengah dari pahala orang yang salat sunnah dalam keadaan duduk. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan faedah-faedah yang terkait dengan hadis yang pertama. Insyaallah ta'ala setelah adzanul isya kita bacakan sedikit hadis yang kedua yang akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Falitafaddal al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah ra'akumullah. Hadis kedua yang dijelaskan atau dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah adalah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengatakan bainama an-nasu biquba fi salati subhi idza ja'ahum atin. Beliau mengkisahkan tentang keberadaan beberapa orang sahabat Nabi, jamaah salat yang sedang mengerjakan salat wajib di Masjid Quba di kota Al-Madinah. Kata Abdullah bin Umar, ketika kami berjamaah salat wajib di Masjid Quba, datang seorang yang menginformasikan, yang memberikan kabar kepada kami, faqal, kemudian dia mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi layla Qur'anun wa qad umira ayastaqbila al-qiblah. Kata orang tersebut, ini yang diajak bicara orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah, sholat wajib. Jadi sedang mengerjakan sholat wajib jamaah, kemudian datang satu orang dalam kondisi yang bermakmum atau mengerjakan sholat wajib di Masjid Quba ini masih mengarah ke arah kiblat muslimin yang pertama, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, masih ke arah sana. Datang satu orang, kemudian dia mengatakan bahwa tadi malam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kiblat kalian wahai kaum muslimin sudah berpindah ke arah Ka'bah, ke arah Mekah Al-Mukarramah. Wa qad umira, Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayastaqbil al-qiblah, untuk menghadap ke arah kiblat yang baru, kiblat kedua dari kaum muslimin. Fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam, fastadaru ila Ka'bah, fastadaru ila al-Ka'bah. Maka ketika jamaah salat ini, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, mendapatkan khabar yang demikian, mereka semua langsung mengarah ke arah Ka'bah. Mereka semua dalam kondisi ini sedang mengerjakan salat, mereka berjalan berbalik arah. Jadi kalau kita anggap kiblatnya di sana, ketika datang satu orang langsung berbalik arah ke arah Ka'bah. Di sana arah Bait Al-Maqdis, di sana arah Masjidil Aqsa, Asy-Syam kalau dari Arab Saudi. Maka ketika mendapatkan khabar tersebut, semua jemaah ini sepakat langsung berbalik arah. Dan imamnya pun menjadi posisi yang paling terdepan, menembus saf-saf yang ada, jemaah-jemaah yang ada. Insyaallah taala akan kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang berikutnya bagaimana tata caranya. Maka mereka berbalik arah dari Syam, dari Baitul Maqdis tadi, menuju ke arah Al-Ka'bah, menuju arah Masjidil Haram. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Selesai penukilan dari hadis ma'ruf riwayat Bukhari wa Muslim, karena ada di Haditsul Umdah. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, salah satunya adalah bagaimana seorang harus menerima khabarul ahad, khabar yang datang dari satu orang thiqah, seorang yang terpercaya dan ternukil bahwa dia memang orang yang teruji dalam kethiqahannya, dia orang yang jujur, tidak dikenal sebagai seorang yang pendusta, maka diterima khabarnya, jangan ditolak, karena kalau ditolak berarti kita ada bibit al-kibr. Insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya biidznillahi taala. Wallahu taala alamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau bertanya, apabila seorang sholat dalam keadaan duduk tetapi ia sanggup melakukan gerakan sujud seperti biasa, manakah yang utama, sujud dalam keadaan duduk atau sujud seperti pada umumnya? Yang lebih utama sujud, langsung menyentuhkan bagian kepala ke muka bumi, ke tanah, itu yang lebih utama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana posisi seorang yang sholat dalam keadaan berbaring? Apakah badannya menghadap kiblat atau bagaimana? Nah, badannya menghadap ke arah kiblat. Jadi dia berdiri di atas berbaring di atas lambung kanannya. Jadi dia anggaplah kiblat ini kiblat kita ke arah barat. Maka posisi kepalanya di sini, kakinya di sini. Jadi dengan posisi yang miring, bukan terlentang, tapi miring di atas lambung kanan. Kemudian posisinya dia ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis tentang menghadap kiblat, mana lebih cenderung dengan hadis kedua, yaitu mustahab hukumnya, yakni bersama para ulama al-fuqaha. Bolehkah anda mengamalkan hadis pertama namun meyakini dalam hati hukumnya mustahab karena makna apa yang kurang jelas, yang paling afdol, manakah yang paling afdol mungkin, manakah sikap yang paling afdol? Seperti yang saya nukilkan dari fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Syuyukhina, beliau memberikan fatwa kalau ingin menghadap ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram, yakni mengikuti hadis yang pertama, maka dipersilahkan. Dan itu jauh lebih utama. Tapi jangan sampai mengingkari mereka yang mengerjakan pendapat yang kedua, yang tidak mengarahkan wajahnya ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram. Tapi yang paling utama tetap dia mengarahkan wajahnya terlebih dahulu ke arah kiblat, setelah itu baru berposisi seperti posisi biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Bukankah menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat, dan apakah syarat tersebut tidak masuk ketika sholat sunnah? Syarat sahnya sholat menghadap kiblat sahih, dan pada harus ditambah pada saat sholat wajib. Adapun pada saat sholat sunnah diberikan ar-rukhsah, diberikan keringanan. Kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan. Kita enggak mungkin mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa ya Rasulullah? Ya, ini sudah syariat beliau. Beliau mengerjakan salat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu kecil-kecilan, tuwailibul ilm, melihat apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka menghadap ke arah kiblat pada sholat wajib min syurut sihhatis sholat, syarat sahnya sholat pada sholat wajib. Tapi pada sholat sunnah ada rukhsah, ada keringanan, apalagi dilakukan sholat sunnah tersebut pada atau di atas kendaraan-kendaraan yang dikerjakan oleh mereka. Tapi kalau misalkan di sini kita mampu menghadap ke arah kiblat, sudah jelas kiblatnya ke depan sini, kemudian kita mau menyamping, ya salah namanya. Tetap kalau kita mampu mengarah ke arah kiblat, tetap ke arah kiblat. Jangan bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Yang dibahas di sini berada di atas kendaraan. Antum bisa mengatur posisi. Kalau ke Balikpapan harus menuju ke arah Ka'bah atau menuju Masjidil Haram, ke arah sana, kan enggak mungkin. Sudah jelas jalan menuju Balikpapan ke sini, ke Bontang ke sini, kalau antum menyelisih kiblat terus enggak bisa mengerjakan salat sunnah. Tidak, tetap bisa mengerjakan salat sunnah dengan rincian yang telah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita duduk sholat pada rakaat kedua pada sholat sunnah tarawih jika kita menjadi makmum? Kalau memang sudah tidak mampu mengikuti gerakan imam atau berdirinya imam, maka dipersilahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tarawih dalam keadaan duduk. Tapi jangan bermudah-mudahan. Cari yang afdol, dan ketika duduk berarti kita sudah sadar resiko yang akan kita dapati, yaitu pahala kita akan berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apabila kita memasuki masjid, apakah boleh langsung mendirikan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu? Mohon bimbingannya. Bagaimana sunnahnya? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Kalau mau mengerjakan sholat rawatib langsung, silahkan. Tidak ada permasalahan. Dan itu menggugurkan sholat tahiyatul masjid yang ada pada diri antum. Sama seperti misalkan seorang yang diberikan kemudahan untuk mengerjakan umrah, dia melakukan tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah. Maka dibahas oleh para ulama, ketika dia masuk ke Masjidil Haram diberikan dua pilihan. Langsung salat tahiyatul masjid, duduk di Masjidil Haram, silahkan, ini pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, dia mengitari Ka'bah dulu, tawaf. Dan kalau sudah tawaf, enggak perlu lagi salat tahiyatul masjid, sudah mencukupi. Dia tawaf 7 putaran, tapi memang yang namanya tawaf itu ada digandengkan dalam syariat ini dengan sunnah tawaf 2 rakaat. Jadi dia mengerjakan sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tawaf 2 rakaat, bukan sholat tahiyatul masjid. Kalau dari awal masuk Masjidil Haram dia sholat sunnah tahiyatul masjid, silahkan langsung duduk. Tapi kalau dia pilih, apalagi jarang-jarang ke Ka'bah al-Musyarrafah, maka silahkan dia mengganti tahiyatul masjid dengan tawaf ditambah dengan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau mau langsung mengerjakan sholat sunnah rawatib, falyatafaddal. Terakhir, berbeda dengan pembahasan kita malam hari ini, keluar dari materi, tapi saya pikir penting untuk dibacakan. Afwan, ada syubhat yang mengatakan jika kami yang ahlu sunnah wal jamaah ini adalah golongan sesat. Lalu mengapa hingga saat ini saya sering melihat kaum Anda mengaku paling anti dengan bid'ah, masih suka sholat berjamaah dengan kami yang kalian anggap sesat ini. Bahkan kalian posisinya selalu menjadi makmum dengan diimami imam yang kalian anggap sesat. Bukankah orang sesat itu sholatnya tidak diterima? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ini syubhat yang luar biasa ini. Kenapa antum ahlu sunnah? Kenapa antum salafi? Tapi sholat di belakang orang sufi. Sholatnya orang sufi kan tidak diterima. Wah, ini kesimpulan dari siapa ini? Salatnya orang sufi yang dia mengerjakan bid'ah al-mufassiqah tetap diterima. Kita ini bukan al-khawarij yang mengkafirkan, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya. Jadi satu poin dia sudah salah dalam menilai kita. Dia nilai kita sebagai orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Sesat berarti salatnya tidak sah. Tidak. Antum panggil bapak itu atau imam tersebut, dudukkan. Keyakinan kami, Pak, sebagai ahlu sunnah, sebagai ahlul hadithi wal athar, sebagai as-salafiyun, sholat bapak diterima. Sholat guru ijai yang sudah meninggal, atau mungkin Gus Dur, tokoh-tokohnya sufi, itu masih diterima. Kita enggak memiliki pandangan kalau mereka itu orang-orang yang kafir, keluar dari Islam. Secara umum ya, secara zahir. Nanti kalau masuk perinciannya repot nanti. Apa akidahnya guru ijai, apa akidahnya Gus Dur, berat pembahasannya untuk mereka. Sampaikan secara global, demikian. Akidah kami ahlu sunnah, kalian yang berakidah sufiyah, tetap sebagai muslim, tetap sebagai mu'min. Dan kami tetap menganggap sholat-sholat kalian diterima. Itu poin yang pertama yang harus diluruskan dari pemahaman dia. Yang kedua, sampaikan kami bukan memiliki akidah khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain. Kalau Anda merasa sakit hati kami sesatkan, maka ayo coba kita koreksi bersama apa yang Anda lakukan dari perayaan Maulid Nabi, apa yang Anda lakukan dari perayaan Nisfu Sya'ban, Nisfu Rajab, dan yang lainnya dari amalan-amalan bid'iyah kaum sufiyah. Ayo kita lihat apakah ada generasi terbaik dari umat ini, para sahabat Nabi yang mengerjakannya, padahal mereka paling cinta kepada Nabi. Kalau tidak ada, terus kenapa kita mau mendahului dan melangkahi mereka? Itu kedua pertanyaannya. Tanyakan lagi ke perkara yang ketiga. Lalu terus kenapa kalian mau sholat di belakang seorang yang sesat? Ya, kalau Bapak mengizinkan saya yang jadi imam, saya yang jadi imam. Antum yang maju untuk jadi imam. Sunni Salafi lebih berhak untuk menjadi imam. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin kan gimana? Masa kita mau memaksa mengkudeta sang imam rawatib? Jangan. Ya sudah, ikuti jamaah. Inilah rahmahnya kami, Pak. Inilah kasih sayangnya Ahlus Sunnah. Tidak menganggap bapak-bapak ini kafir, tidak menganggap imam rawatib kita yang suka zikir jamaah, yang suka tahlil, yang suka ini sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Tidak, kami masih menganggap Anda semua sebagai seorang muslim yang masih memiliki hak. Kalau kalian salam, kami jawab. Kalau kalian sakit, kami jenguk, dan yang seterusnya, jelaskan dengan hikmah. Tapi kalau merasa kami adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi imam, saya siap. Kalau misalkan antum ditantang seperti, imam, dan antum gak sanggup, datang ke sini, kirim satu tolabah, satu santri yang jadi imam rawatib di tempatnya antum. Insya Allah kita carikan nanti. Gitu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu ya ra'akumullah.